Aku sini nih. Udah aku tau. Belanjaan enak-enak banget asles nguyuh sangat jorek pinggat kalinya tercemar aku tulungi kalinya tercemar. Kalian langsung kabeh iki, Dul. Hei. Lah emang dulu pasar mau tak langsung balikan? Iya, aku nyolong mau. Orang, baik kono kocok-kocok. Orang aku tuh. Orang ada kono itu. Pancen nasu, tumin dapu. Orang pada ditiru. Jepur ngomong barangnya uang. Gue jenengnya nyolong. Tak bandingan lagi. Pancen aku, rodam beling. Tapi raga lemaling. Seracan kebebet. Aku rakyat lemepet. Maling pite, jalo di dite. Maling HP, jalo di sate. Maling duit, duit negara neraka. Ada timbunnya, kan hangat banget kayak gini. Ya toh. Balikin bajuku. Tak bedil kamu. Kasih tahu ya. Aku enggak ngambil bajumu. Sekarang capek, pengen tidur. Kamu meneng dulu ya. Rewet bae. Turu kok ya nggo pistol. Mengko nek jeblos malah nembak kowe dhewe mah modar. Urusan kowe. Cerewet wae. Cukup malam. Oh, yang lain tidur. Saiki bengi iki jatahe ice class. Wes wudu kon rondo. Ira, setuju enggak? Sip kan? Bisa gitu. Kemarin harus dah aku. Kemarin aku, sekarang aku. Kalian tuh semena-mena ya lama-lama sama aku. Pokoknya yang lainnya ngantuk. Aisles jaga malam sambil mikirin kok bisa celana sama bajunya hilang. Siapa tahu pas jaga malam bajunya ketemu ya toh? Benar. Aduh. Gak mau pusing mikirin Aisles. Dah, ngantuk capek mendingan tidur yuk. Wah, ikut dong. Istirahat tuh. Aisles jaga malam ya, siapa tahu celananya balik. Yaudah. Ya. Daripada berisik semuanya. Sip. Mending tidur ini aja. Pokoknya kalau sampai ketahuan siapa yang nyuri, kalau cowok sing tak antemi pokoknya. Tapi kalau cewek ya tak tentu lah. Apa wui? Kucing apa maling? Oh, asu wui. Apa sih? Taruh ini aja ke sana. Eh, bangun. Lihat bedil aku gak? Bedil. Bedil apa tuh? Bedil aku. Ini pasti. Ada bedil gak? Bedilku. Tandil. Bedil. Tadi taruh mana? Aduh, malah kelenaannya. Aduh. Ada bedilku gak? Nih. Oh, ini pasti. Pistolku mana? Kestul. Kemarin dibawa slash buat nembak yo. Ah, kesini. Mana? Ya. Gondrong. Apa itu bisa tadot ya? Balik ke depan. Jelo apa toh? Mau mundur gua toh? Jelo apa? Enggak tahu aku. Ah, masih mundur. Ya, kan. Pancen nasu, tumin datu, orang pada ditiru. Untuk orang ngomong badannya uang, duit jenengnya nyolong. Pancen nasu, rodok meleng, tapi raja lemaleng. Senakan kepepet, tipis yang jompet, aku raja lemnyopet. Balikin baju-bajuku, please ya. Nih, kelihatan kayak gini, malu. No. Wong kelangan, akhirnya remuk tenang. Urip ora karuan, iso edan. Sing ra bener, malah dadi kepinger. Takon bro uang river muter. Sadar. Kamu itu gila atau gimana yang ngomong sama apa kamu itu? Gila apa pokok ini? Mana? Kalau di DP paling HP, kalau di sate paling duit negara neraka. Paling aman, malingnya timun sabar bangi. Raiso turun ngopo wae, kelingan aku pancen nasu. Cepat ya, diberesin ya, kita pergi dari sini. Cepat diberesin. Horor ini. Aku panik. Sesa. Ayo di mana? Putri! Kamu di mana? Aku di sini. Putri! Jangan pergi. Putri! Kamu di mana sih? Putri, ngumpet terus, batu-batu lagi, kayak punya rumah aja. Kamu kok kabur terus sih? Kok kasihan sama aku ya, dinginan kayak gini. Nih lihat badanku, jadi hitam, dinginan, panasan, hujan, panas. Gak pakai baju, ke atas sana aja. Ayolah, please balikin. Aku gak mau kembalikan, nanti kamu kabur. Aduh, bukan masalah kabur, ini... Aku masuk angin loh. Kamu tuh lebih bagus kayak gitu. Helm kamu lebih kelihatan gede. Emang udah gede kalau ini. Ya. Oke. Aku bakal kembalikan baju kamu, tapi dengan syarat kamu harus nikahin aku. Aduh. Iya deh ya. Oke. Saya bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka. Saya juga bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka. Bajuku mana? Tangkis Army! Tunggu! Asuh! kayaknya lagi stres. Ini yang berbeda dari Mas Isa sebagai SLS. Telanjang kayak Adam Hawa. Maling kondang ini, maling kondang ini diadaptasi dari cerita rakyat ya.